atau lebih tepatnya di sini adalah hak laki-laki dan perempuan. Indal khitbah, ketika terjadi proses pelamaran, as-sidqu wa bayan ma fi zawjain mimma yahtaju ila bayanihi fi nikah. Kejujuran dan bayan, penjelasan apa yang ada pada az-zawjain, baik pada pihak laki-laki ataupun pada pihak istri. Dari perkara-perkara yang memang nanti dibutuhkan dalam perkara pernikahan. Ya. Kalau misalnya di antara kedua pasangan itu ada yang perlu dijelaskan dari ya, kondisinya, harus dijelaskan. Ya, jangan berusaha ditutup-tutupi. Ya, misalnya ada penyakit yang sekiranya akan menjadi pengganggu nantinya, penyakit tersebut, baik pada pihak laki-laki ataupun pada pihak perempuan. Ya. Harus jujur dan siap untuk menjelaskan keadaannya apa adanya. Fa idza kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kalau ternyata beliau bersabda, dan ini adalah dalam perkara perdagangan jual beli, al-bay'an fil khiyar bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu adalah dengan al-khiyar, ya, tanpa paksaan. Ya, dan memiliki hak khiyar selama kedua penjual pembeli belum berpisah. Artinya barang masih bisa dikembalikan sebelum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burikalahuma fi bai'ihima. Kalau kedua-duanya jujur dan menjelaskan secara terus terang, burika fi bai'ihima lahuma fi bai'ihima, maka mereka akan mendapatkan barokah di perdagangan mereka, jual beli mereka. Ya, jujur, pedagang jujur, pembeli jujur. Ya. Dan jelaskan kalau memang di situ ada aib, ada cacat pada barangnya. Ya. Jangan ditutup-tutupi. Dan harga sesuaikan dengan kondisi barang. Ya, kalau ternyata memang di situ ada cacatnya, ya jual dengan kondisi bahwasanya di situ ada cacatnya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau kedua-duanya di antara mereka ada yang tidak jujur dan menyembunyikan kondisi masing-masingnya, ya tidak jujur, tidak mau dijelaskan, ya muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan terhapus barakah jual beli di antara kedua mereka. Ya, ini salah satu adab dan hukum yang harus kita ketahui dalam perkara jual beli. Ya, jujur di dalam jual beli dan menjelaskan apa adanya kondisi barang. Ya, itu akan lebih barokah. Ya, daripada kita berusaha menyembunyikan aib yang ada, ya, atau sesuatu yang bakal mempengaruhi jual beli tersebut. Ya, lebih baik jujur dari awal. Seandainya dia tidak jadi beli, insyaallah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Seandainya dia jadi membeli, maka insyaallah jual belinya barokah. Ya. Walaupun yang seperti ini banyak ditinggalkan oleh para pedagang. Idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza fi bai'i malin bimal, fama baluka ya Abdullah fi nikahi alladhi huwa isratun da'imah. Kalau ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dengan hadis ini di dalam perkara jual beli harta dengan harta, bagaimana keadaannya kalau ternyata itu adalah perkara nikah yang merupakan isyratun da'imah, ya, kehidupan bersama yang terus menerus, ya, yang diharapkan harmonis, langgeng antara suami dan istri. Maka dari awal butuh kejujuran dari kedua belah pihak, ya. Kalau memang dari awal jujur, jelaskan apa adanya, kemudian salah satu pihak menyatakan batal misalnya, ya sudah, ya, itu lebih baik daripada ketika nanti dia menyembunyikan sesuatu, kemudian nanti, ya, baru diketahui setelah terjadi pernikahan apa yang terjadi. Salah satu pihak merasa dirinya, ya, tertipu. Akhirnya yang terjadi adalah ketidakharmonisan. La syakka annahu yanbaghi as-sidq wal bayan. Walianna kitsman ma yahtaju ila bayanihi sawa'un fi ma yata'allaqu bil mar'ah aw ma yata'allaqu bir rajul ghishun li ahadi tarfain. Wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghashana fa laysa minna. Dan dikarenakan kitman menyembunyikan, ya, maka tidak diragukan lagi. Dikarenakan keadaan nikah, pernikahan yang adalah kehidupan terus-menerus antara suami dan istri, pihak laki-laki dan pihak perempuan, maka di situ lebih membutuhkan kejujuran dan penjelasan. Dan juga menyembunyikan apa yang harus dijelaskan, apakah itu yang berkaitan dengan pihak perempuan ataukah yang berkaitan dengan pihak laki-laki, ya, merupakan ghish. Ini adalah tipu daya, ya, li ahadi tarfain, penipuan terhadap salah satu pihak. Ya bisa jadi. Ya, pihak laki-laki ketika ditanya apa kerjanya, dia nyatakan kerjanya ini, padahal tidak. Ini kan kitman namanya, tidak jujur dan menyembunyikan kenyataan. Ya. Berbohong atau tidak jujur atau dia menyembunyikan sesuatu yang itu akan bisa mengganggu jalannya pernikahan mereka, baik pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghasyana falaysa minna. Ya, barang siapa yang menipu kami, falaysa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami, tidak termasuk di jalan kami. Ya, ini ancaman berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullahu taala, min haqqi zawjaini inda aqdin nikah antakunal mar'atu muyassaratal mahar bila muwalah wala tahmil zawd fauqa ma yutiq. Di antara hak-hak suami istri ketika aqdin nikah, inda aqdin nikah, yaitu ketika pernikahan terjadi. Ya, ingat bahwasanya ada hak-hak sebelum terjadi pelamaran, yaitu hak untuk memilih baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, hak ketika terjadi proses pelamaran diantaranya adalah pihak laki-laki boleh untuk melihat, ya, calonnya. Begitu juga apa yang kita sebutkan tadi, ya, saling jujur dan menjelaskan kondisi masing-masingnya. Ya, dan juga ada hak-hak ketika terjadi pernikahan. Ya, ketika akad nikah. Di antara hak yang perlu diperhatikan adalah antakunal mar'atu muyassaratal mahar. Ya, hendaknya pihak perempuan itu, ya, maharnya mahar yang gampang, yang mudah. Bila mughalah, dan ini termasuk bukan hanya perkara mahar, tetapi juga masalah biaya acara pernikahan, walimah. Ya, bagaimana juga akan nanti dijelaskan tentang, ya, walimah yang seperti apa yang baik. Bila mughala wala tahmilin lizawji fauqa ma yutiq. Ya, tanpa berlebih-lebihan dalam perkara mahar dan tanpa membebani pihak laki-laki di atas kemampuan dia. Ya, kalau rata-rata di Indonesia yang berkaitan khusus tentang mahar, ya, khusus tentang mahar, ya, kita tidak bicara resepsi, walimah dan lain sebagainya. Tapi kalau maharnya itu sendiri relatif mudah. ya, seperangkat alat sholat, ya, atau emas, emas pun ya dengan kadar yang masih terjangkau, ya, walaupun di beberapa daerah mungkin terjadi yang seperti ini, ya, bahwasanya mahar harus misalnya sekian sekian, ya, dengan harga yang seorang tuh harus bekerja keras untuk bisa mendapatkannya, ya. Tapi kalau di sana, ya, yang kita ketahui dari kehidupan di sana, yaitu di Arab Saudi ataupun di negeri Yaman, nggak tahu kalau yang lainnya, mungkin rata-rata sama kalau ya di Jazirah sana, untuk mahar itu mahal sekali, ya, untuk mahar plus juga nanti biaya perkawinannya, pernikahannya, ya, itu sangat mahal, ya, sehingga ini menjadi sering menjadi pembahasan tentang taisirul mahar, memudahkan mahar bagi pihak laki. Kenapa? Karena itu akan mengganggu, merusak, ya, karena nikah itu adalah ibadah. Memang ada tujuan, salah satu tujuannya adalah orang supaya tidak sewenang-wenang nantinya dengan istrinya, atau dia berpikir bahwasanya dia betul-betul harus, ya, punya tekad yang kuat untuk menikah, tapi tidak sejalan, ya, tidak sejalan dengan syariat, nah, yang memudahkan, ya, bagaimana seorang itu untuk menikah. Menikah itu adalah ibadah. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya nikah itu adalah separuh dari agama. Ya, separuh dari agama. Separuhnya lagi sempurnakan dari ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Kalau kita lihat bagaimana kehidupan suami istri, kehidupan rumah tangga, ya, interaksi antara suami dan istri, kalau itu sesuai dengan syariat, itu adalah ibadah yang luar biasa, ya, ibadah, ya, suami memenuhi kewajibannya kepada istri itu ibadah, ya, juga istri memenuhi kewajibannya terhadap suami itu ibadah, taatnya dia kepada suami itu ibadah, ya, bahkan disebutkan, ya, dari empat sifat yang mengantarkan seorang wanita, ya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dua di antara empat sifat tersebut adalah kaitannya dengan apa? Kaitannya adalah dengan kehidupan dia berumah tangga. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, secara makna, ya, kalau perempuan itu, wanita itu, dia sholat, ya, lima waktu, puasa Ramadan, kemudian dia mentaati suaminya, wa ato'at ba'laha, mentaati suaminya, wa hafidhat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Dua sifat terakhir ini adalah kaitan kehidupan dia dalam rumah tangga, mentaati suaminya, menjaga kehormatannya. Ya, apa yang menjadi balasan bagi seorang wanita? Ya, ketika itu dikatakan kepadanya, ya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Empat sifat yang ada pada wanita. Yang dua sifat itu kaitannya adalah dengan kehidupan rumah tangga. Ya, maka pernikahan ini adalah ya, ibadah yang sangat besar. Ya, belum lagi ketika seorang atau ke dalam rumah tangga mempunyai anak, ya, mendidik anak itu pahala, ibadah, ya, yang luar biasa. Ya, bukan hanya sekedar tanggung jawab. Ini sering saya ingatkan. Ketika seorang dalam rumah tangga, dia memiliki tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri. Bukan hanya sekedar tanggung jawab dia di dalam kehidupan rumah tangga tersebut, tapi itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita untuk ihtisab selalu, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatkan itu dengan niat ibadah. Supaya apa? Ya, supaya ada nilainya apa yang kita lakukan, bukan hanya sekali lagi sekedar tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang wanita, sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, sebagai seorang bapak atau sebagai seorang ibu. Bukan hanya sebagai tanggung jawab, jelas itu tanggung jawab, ya, tapi sekali lagi apa? Itu adalah ibadah yang luar biasa, yang separuh agama kita ada di dalam bab pernikahan, separuh yang lain di luar itu. Ya, karena itu sudah sepantasnya kita memudahkan untuk apa? Dalam perkara pernikahan ini. Ya, bukan untuk malah menyulitkan. Ya, bukan malah menyulitkan. Ya, misalnya seorang yang sudah memiliki anak yang sudah cukup usianya untuk menikah, segera. Ya. Dan menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan keluarga juga. Ya. Kalau dengan bekal yang cukup, bekal ilmu yang cukup, bekal agama, bekal iman, ya. Kalau memang dia sudah cukup usia untuk menikah, maka insyaallah itu penuh barokah, insyaallah. Tidak perlu takut kita dengan propaganda bahwasanya nikah muda itu ya akan mendatangkan kesulitan segala macam. Itu tergantung. Ya. Mau nikahnya dalam usia muda, dalam usia tua, kalau tidak dibekali dengan ilmu, sama saja akan berantakan akhirnya. Ya. Nah, ini disebutkan di antara hak yang harus kita perhatikan dalam pernikahan adalah memudahkan mahar. Ya, memudahkan mahar. Termasuk juga memudahkan dalam perkara apa? Ya, biaya resepsi pernikahan. Ya, tidak usah menuntut yang macam-macam. Harus di gedung, harus ngundang ini, ngundang itu. Harus ini, harus itu. Ya. Qala li anna min asbabi sa'adati zaujain alla yakuna zaud muhammalan bidduyun wa humumiha. Karena di antara sebab kebahagiaan antara suami dan istri adalah seorang suami dia tidak mendapatkan beban hutang-hutang. Wahumumiha, dan kegalauan, keresahan ketika dia menanggung hutang tersebut. Ya, kenapa? Disebabkan mahar yang mahal, disebabkan apa namanya biaya pernikahan yang mahal. Apa yang harus dilakukan oleh seorang? Mau tidak mau, kalau dia tidak memiliki biaya yang cukup, dia harus berhutang. Ya. Kalau orang berhutang apa urusannya? Yang penting bisa jalan dulu, urusan bayar nanti, ya kan? Begitu sudah urusan bayar, pusing dia. Nah, kalau ini terjadi dalam kehidupan antara suami dan istri, apa yang terjadi? Yang dikhawatirkan adalah, ya, wa alla yash'ura ar-rajulu anna hadhihi al-mar'ah allati ya'ishu ma'aha tahta saqafin wahid kanat sababan fi tahmilihi humuman la ahdalahu biha wa la taqata lahu biha. Ya. Jangan sampai seorang lelaki itu merasa bahwasanya wanita yang dia hidup bersamanya dalam satu atap, yaitu istrinya, itu adalah sebab dari segala kegundahan dia, kegalauan dia. Kenapa? Karena tadi, untuk bisa memenuhi mahar yang mahal, biaya pernikahan yang mahal, akhirnya apa? Berhutang. Ya, beban hutang ini akan mengganggu, membuat orang gundah. Ya. Nah, kalau seorang sudah merasa bahwa hanya yang menjadi sebab adalah wanita yang hidup bersamanya, istrinya dia, terus bagaimana kehidupan dia antara suami dan istri bisa bahagia? Ya. Kalau dia sudah merasa yang satu menjadi sebab bagi kegalauan dia, kesedihan dia, kegundahan dia. Nah, ini harus dihindari. Yaqulu Umar radhiyallahu taala anhu wa huwa al-mulham wa huwa min al-khulafa'ir rasyidin. Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dan beliau adalah seorang yang mulham. Apa itu mulham? Ya, yang mendapatkan ilham. Ya, ilham di sini bukan maksudnya ilham untuk bikin puisi, bikin lukisan. Wah, dapat ilham, bukan gitu. Ya. Tapi apa yang beliau katakan, apa yang beliau ucapkan, itu sering sesuai dengan apa? Sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Ya. Usulan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sering itu sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang turun setelahnya. Muwaffaq, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa minal khulafa'ir rasyidin, dan beliau termasuk dari kalangan khulafa'ir rasyidin. Apa kata beliau? La tughalu suduqan nisa. Jangan kalian, ya, tughalu berlebih-lebihan untuk maharnya wanita. Fa innaha law kanat makramatan fid dunya aw taqwan indallah kana aulakum wa ahaqqakum biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ini yang menjadi ukuran, ya, mahalnya sedekah atau mahar, ya, ini yang menjadi ukuran kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran kemuliaan dan ketakwaan seseorang, ya, maka yang paling utama, yang paling berhak untuk memberikan mahar yang mahal siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa imra'atan min nisa'ihi wala usdiqat imra'atun min banatihi aktsar min isnatai asra auqiyah. Dan tidaklah beliau, ya, memberikan mahar untuk, ya, istri beliau atau untuk anak-anak perempuan beliau, ya, menentukan mahar untuk anak-anak perempuan beliau lebih dari 12 uqiyah atau sekitar 500 dirham, 500 dirham. Ya, 500 uang perak, tidak terlalu banyak. Wa innar rajula la yusaqqal sadaqatam ra'atihi hatta takuna laha adawa fi nafsi wa yaqul qad kaliftu ilayki ala qal kirbah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya, dan sungguhnya seorang laki, ya, dia dibebani dengan mahar istrinya, ya, sampai takuna laha adawah, terdapat adawah, kuncian, permusuhan dari dirinya terhadap siapa? Terhadap istrinya sendiri, ya, di dalam dirinya, ya. Dan yang harus kita ketahui, kadang apa? Kadang yang menentukan di sini bukan dari perempuannya langsung, tapi dari pihak keluarganya, karena tradisi. Ya, karena apa? Karena mahar itu yang harusnya hak perempuan, ya. Kalau mahar itu adalah hak perempuan, itu adalah miliknya. Tetapi yang terjadi, ya, mereka yang hanya mengandalkan tradisi ini di sana, itu untuk siapa? Untuk bapaknya, dibagi-bagikan kepada keluarganya. Itu yang membuat mahal. Ya, terkadang bapaknya sudah paham, tapi keluarganya yang belum paham. Ya, terbebani laki-laki dengan apa? Dengan mahar yang mahal. Ya, ini bahaya. Bahaya kenapa? Kalau sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Umar, ini terjadi kebencian, permusuhan di dalam hatinya, ya, terhadap istrinya sendiri, ya, terbebani dia ala kal kirbah, ya, tergantung dia, beban dia. Suatu saat kalau terjadi pertengkaran antara suami dan istri, apa yang terjadi kira-kira? Ya, apa yang terjadi? Ya, terjadi ketidakcocokan antara suami dan istri. Tidak ada jalan lain kecuali harus pisah, misalnya. Taib. Yang laki-laki tidak mau rugi dia. Ya, dia sudah mengeluarkan mahar mahal-mahal, sekarang harus cerai. Kalau dia yang mengucapkan cerai, dia talak istrinya, ya sudah, dia nggak dapat apa-apa, selesai. Tapi bagaimana caranya, ya, bagaimana agar istrinya yang meminta khuluk kepada dirinya? Dan seorang wanita yang meminta khuluk kepada suaminya harus apa? Menyerahkan apa yang menjadi maharnya terdahulu. Dia kembalikan maharnya. Kalau maharnya sudah tidak ada lagi dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikannya, ya, karena maharnya yang sudah ada dalam bentuk, ya, mahal, sudah tidak ada bentuknya lagi, sudah dibagi-bagikan misalnya, ya, ataupun sudah terpakai misalnya oleh dia, dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan, apa yang terjadi? Ya, kezaliman terhadap perempuan tersebut. Kalau laki-lakinya bukan orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikhawatirkan. Ya, paham maksudnya? Ya. Dia bikin istrinya tidak betah sama dia. Ya. Entah dia dipukuli, entah dicaci maki, entah apa. Kenapa? Kalau dia yang mengucapkan talak dari pihak suami, sudah dia enggak dapat apa-apa. Ya, tapi kalau istrinya minta khuluk, sekali lagi apa? Dia untuk minta khuluk itu apa? Dia serahkan maharnya kembali pada suaminya. Hah, apa yang terjadi kalau dia tidak sanggup? Ya sudah, tergantung aja keadaannya. Dari laki-laki tidak mau menceraikan, dari si istri tidak dalam keadaan terus terzalimi, tapi dia sendiri tidak mampu untuk minta khuluk karena maharnya, mahalnya mahar yang tadi. Ya. Ya, ini yang sering terjadi. Dan akibatnya juga orang takut untuk menikah. Sehingga yang terjadi adalah apa? Ya, terjadi adalah orang berusaha untuk mencari cara lain untuk menyalurkan hasratnya. Ini yang menyedihkan. Ya. Yang menyedihkan. Ya, yang namanya perkara seperti ini menyalurkan hasrat tidak pada tempatnya, itu terjadi di mana-mana. Ya, seandainya yang namanya perkara nikah ini dimudahkan. Ya, konsep tentang nikah ini orang itu paham bahwasanya adalah ibadah. Masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Kita manusia berusaha jelas. Ya. Tapi kalau orang paham barokah yang ada di dalamnya, ya itu akan mengurangi ya tingkat perbuatan apa? Perbuatan zina dan lain sebagainya. Ya. Qala min haqqi zawjain inda aqdin nikah. Kita ambil satu lagi. An yuwaffiya ar-rajulu al-mar'ata sidaqaha kamilan ghairu manqus bihasabi mattafaqa alaihi az-zawjan. Qala ta'ala wa atun nisaa'a saduqatihinna nihlah. Wa qala ta'ala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a. Di antara hak suami dan istri inda aqdin nikah, ketika terjadi pernikahan, adalah seorang laki dia memenuhi hak atau mahar untuk istrinya secara sempurna. Ya. Ghairu manqus, tanpa dikurang-kurangi. Ini adalah hak perempuan. Bihasabi mattafaqa alaihi az-zawjan. Sesuai dengan apa yang sudah disepakati dari pihak laki-laki maupun perempuannya. Ya. Ini kembali kalau para yang sebelumnya, kalau sudah mahal dan dia dengan hutang bagaimana? Ya, separuh dulu, separuh lagi, susah. Ya, mahar sekali lagi itu adalah hak perempuan. Ya, haknya perempuan. Kewajiban dari pihak laki-laki. Allah Subhanahu wa taala firman wa atu an-nisaa saduqatihinna nihlah. Ya, serahkan kepada wanita sadukatihin mahar-mahar mereka. Nehlatan, yaitu dengan sukarela. Ya, minti binafs. Ya, dari diri kita sendiri. Ya. Wa qala ta'ala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Ya, kalau kalian hendak menggantikan, ya, menggantikan istri, artinya mungkin dia ingin menceraikan istri dan menikahi wanita yang lain, sementara dia sudah menyerahkan sebelumnya pada perempuan yang ingin dia, yang sudah dia nikahi sebelumnya itu kintara, sejumlah besar harta, fala ta'khudhu minhu syai'a. Maka jangan ambil sedikit pun dari apa yang sudah diserahkan. Itu haknya wanita. Ini kalau dia menceraikan, bagaimana yang disebutkan. Dan kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah selesai. Dia sudah tidak mikir itu jumlahnya besar atau apa. Sudah haknya perempuan, dia tidak mikir. Tapi kalau dia tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hitungannya adalah hitungan untung dan rugi duniawi. Ya, kalau maharnya dalam keadaan mahal, yang terjadi adalah seperti tadi yang dikhawatirkan. Ya, ketidakcocokan antara suami istri. Kalau suaminya sudah mikir rugi kalau dia ya ceraikan, dia tidak dapat imbal baliknya, apa yang sudah dia keluarkan hilang begitu saja. Ya, caranya adalah bagaimana? Bagaimana istrinya meminta khuluk kepada dia supaya istrinya bisa mengembalikan apa? Mahar yang jumlahnya besar tadi. Kalau istrinya mampu, kalau istrinya tidak mampu, apa yang terjadi? Zalim terus terhadap istrinya. Ya, istrinya ditelantarkan. Ya, dibuat sama sekali tidak betah sama dirinya. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kezaliman. Ya. Dan di situ ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nikahi aisaruhu. Khairun nikah aisaruhu. Sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudahnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamun nisa'i barakatan, wanita yang paling besar berkahnya, barokahnya, aisaruhunna mu'natan, yang paling mudah, yang paling gampang mu'nahnya. Ya, mu'nah itu kebutuhannya. Ya, simple, gak macam-macam, gak ingin macam-macam. Ya, apa yang dikasih suaminya dia terima, tidak banyak menuntut. Aisaruha mu'natan. Ya, terutama dalam hal ketika terjadi pernikahan. Ya, taisir dari pihak perempuan bagi pihak laki-laki, tidak membangun pihak laki-laki dengan sudah. Yang penting acaranya sederhana, barokah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisa." Ya, aulim. Ya, walimahlah, bikin pesta walau bisa. Walaupun dengan satu ekor kambing. Artinya menyembelih satu ekor kambing sudah cukup. Ya, tidak perlu mewah-mewahan. Yang terjadi adalah apa? Al-israf. Berlebih-lebihan, at-tabdir, perkara membazir. Ya. Yang dikhawatirkan ketika terjadi peristiwa seperti ini, ya, berlebih-lebihan seperti ini, ya, barokahnya yunza. Ya, dihapus, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dari awal sudah mudah, sudah gampang, ya, diharapkan ini adalah awal kebaikan. Ya, barokahnya ada. Ya, dan ini adalah sebagai tanda kebaikan untuk keberlangsungan, ya, pernikahan yang, ya, untuk keharmonisan rumah tangga dan kelanggengan rumah tangga. Ya. Ini harus kita ketahui, bekal kita dalam, ya, kalau yang sudah nikah dulu mikir, ah, sudah, apa yang sudah lewat sudah. Ya, apa yang sudah lewat sudah. Tapi bagi yang sekarang sudah memiliki anak, ya, baik laki-laki, anak laki-laki atau perempuan atau memiliki keduanya, ya, sudah pikirkan suatu saat nanti mereka sudah dewasa, mudahkan untuk anak-anak kita, jangan persulit mereka. Ya, di zaman saat ini yang namanya perkara menikah itu perkara yang disulitkan terus terang, terutama bagi usia muda. Ya, Tapi bagaimana kita bisa menghadapinya? Ya, tidak ikut mainstream. Ya, bahwasanya kita yang kita ikuti adalah syariat kita. Walaupun nikah dalam usia muda, tapi bagaimana pernikahan itu sukses, penuh barokah. Ya, barokah bagi siapa? Barokah bagi kedua mempelai dan bagi keluarganya. Ya, kita permudahkan anak-anak kita untuk beribadah. Ya, kita permudahkan mereka untuk menjaga kehormatan mereka. Ya, di zaman yang sekarang ini yang penuh syahwat dan syubhat. Ya, syahwat bisa didapatkan di mana-mana. Syubhat bisa didapatkan di mana-mana. Proteksi dari kita ya, apa adanya. Ya, mau sekuat apapun proteksi kita, ya, biasanya tembus oleh anak-anak kita. Ya. Gampang sekarang akses. Nah, sekarang mau apa kita? Kita mau biarkan mereka seperti itu terus-menerus. Ya, paling gampang solusinya adalah, paling barokah adalah segera nikahkan. Ya. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu tidak akan mati kecuali rezekinya sudah sempurna, sudah selesai, sudah full. Jatah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang perlu kita yakini pertama. Yang kedua, ya kita berusaha. Ya, berusaha. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Kalau kita dengar atau kita membaca sirahnya ya, para ulama kita, para sahabat, ya, kita lihat bagaimana mereka nikah dalam usia muda. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, usia berapa beliau menikah? Ketika beliau sudah mencapai baligh, beliau menikah. Ya. Apa pernah kita mendengar sirah beliau dalam keadaan lapar atau bagaimana? Enggak kan? Justru yang ada adalah keluarga beliau adalah keluarga barokah. Ya. Bagaimana sampai saat ini keturunan beliau adalah sebagai apa? Sebagai alim ulama. Ya. Tidak ada yang salah dengan nikah pada usia muda. Yang salah adalah kalau tidak dibekali dengan apa? Dengan bekal yang cukup. Bekal ilmu agama yang terutama. Bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang menjadi salah. Dan itu tidak ada kaitannya dengan muda atau tuanya. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada keimanan dan ketakwaan, mau berapapun usia dia menikah itu akan ya tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Wallahu taala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Naktafi lahuna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.